Mangpenwanna Korintus pasala 5. Nasabatesen kumua, iya kediropokan mito bola, batu buruk mito batangkale, tonani maripi lante elino, lana pasadian ki puang alatala jauh suruga, mesak bola, batu batangkale baru, teda cepana, totangia panggaragatolino. Sumarobang ki lante batangkale tani maripi lante elino, nasabak mamalik gajemiki, la maripi lan batangkale barunta jauh suruga. Ia kemaripi mikilan batang kale barunta, teda mo tamang kale-kale. Pada kimasena maripi, lante batang kale lante lino, pada to kimasena sumarro, sangabuda kamaparisanta. Tangiara to kumua madong ki lapah, jomay batang kaleta. Apa madong miki maripi, lan batang kale panggaragan na puang Allah Ta'ala, anna ia te batang kale lamate, disulai batang kale baru to tuo teda cepana. Uang Allah Ta'ala pasadian ki jo batang kale barunta. Naben ki to roh Allah Ta'ala menjadi bukti kumua lana pugau ki. Ya mojo tamawatang taru. Taisin ni kumua pada piki masen na maripi lante batang kaleta. Pada to piki masen na teda patatoro sola puang jauh suruga. Nasaba iya ketuuna piki lante lino. Kamataparan ralako pangisang patujuki, tangia apa na kita mata, mawatang ki, moy na labi takabuday lakpa jomay te batang kaleta, antawa ding mari pisola puang, tapeng kule-kulempe masanang ipuang, lalan piki te batang kaleta, lajaw miki suruga sola, nasabala di pangolongasang ki lako almase, antapada di ben asele panggaw kanta, la panggaw kan melo, la panggaukan gajah, ki isen apa rabatonan na tong kasiri puang, ya mojo kipeng kule-kulei, anna isen ni tau kumua, iya te kami, wading dikatapai, na isen tongan kan puang Allah Ta'ala, na kuran nontoi kumua mi isen kan, teda kimeta ada kumua ami pujikan, apa madoang rakan ben kamu watu melo, tolamini impumasanang kan, kesyolan kamu tomajek kong iti, tomatampo sa nga pengkitan na tau, tangia sa nga sipana. Ia kelamang kada susi mo kan tomame mi kita, ia jo urusan ki kami sola puang Allah Ta'ala. Na ia kelamang kada mata na unapakan, ia jo lami pumelona. Na pamasumanga kan pang pakamoja na almase. Sa nga kiisen kumua, ia kemesa tau pumate sinin na tau, pada to kumua, sinin na tau matengasan mi. Matemi almase sulle sinin na tau, dikuaan na iya to kita, tutuuna pa teda mo taturu pakkeloranta, apan turu ki pakkeloran na almase, tumangka mo mate na tuo pole sulle ki. Ya mojo, na teda mo na pangampa tolinoki kipake, patanti kumua, melo raka, batu gaja raka to tau, moidem mo kipatanti, melo raka batu gaja raka to almase, pake pangampa tolinoki, apa teda mo kisusi jo te to, iya to memesa penawa mo sola almase, menjaji tau baru mo, lanya mi to masena, anna menjaji baru ngasan mo, puang Allah Ta'ala ratom pogau ngasan ni jo, nakalino pole miki puang Allah Ta'ala, nasaba almase, namanem bengki jaman kumua, na iya to tolain, tapu penjaji todai to nakalino puang Allah Ta'ala, kipang pesenan kumua, uang Allah Ta'ala pasikalino pole tolino nakalena, nasaba almase, teda mo napalan penawa ito kasalan tapugaw lako iya, na iya jo kareba kasikalinuan, nasuakan puang pang pesenan ni lako tolain, jadi to pesuan nakan almase, nasuakan puang Allah Ta'ala para tuan kamu pepasanna, nasuakan almase meta ada lako kalemi, pemaringan ni penawami, ami si kalinopole puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala pabalahi almase, moina teda nama dosa. Ia suleki nasabak dosata, anna pupenjaji tomeloki, nasabak memesak penawaki sola almase.